sejak awal aku tak pernah percaya. Kau katakan cinta, namun ku terima. Walau dengan separuh hati ku terima cintamu, karena bila ku serahkan semua cintaku, aku rugi. Kini telah terbukti kau bermain. Sejak awal aku tak pernah percaya. Kau katakan cinta, namun ku terima. Walau dengan separuh hati ku terima cintamu, karena bila ku serahkan semua.